نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwanahidina azakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji sebuah permasalahan yang sangat penting dibicarakan pada hari-hari ini dikarenakan fenomenanya menyebar luas pada era kita sekarang ini. Pembahasan tentang masalah bom bunuh diri. Sedikit menjelaskan tentang sejarahnya dan bagaimana pandangan Islam terkait dengan masalah bom bunuh diri. Ikhwanuddin azakumullah, bunuh diri, bom bunuh diri, dalam istilah bahasa Arabnya ialah al-amaliyah al-intihariyah. Namanya amaliyah intihariyah. Aksi-aksi bunuh diri. Dengan berbagai macam cara. Entah dia meledakkan bom yang sudah dipasang dalam dirinya. Dengan berbagai macam varian bomnya. Apakah bom biasa, bom pensil, bom ransel, bom mobil dengan mobil dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Disebut dengan al-amaliyah al-intihariyah. Sebagian pihak menyebutnya dengan istilah al-amaliyah al-istishhadiyah. Aksi-aksi bom syahid. Kalau kita membaca penjelasan tentang masalah bom bunuh diri dalam sejarah penggunaannya, ternyata barakallahu fikum al-amaliyah al-intihariyah, bom-bom bunuh diri ini, yang pertama kali melakukannya bukan dari kalangan kaum muslimin, yang melakukannya dari kalangan orang-orang kafir, jauh sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Barakallahu. Saya sempat membaca tapi lupa saya nulis Evan. Terkait dengan masalah ini jauh sebelum Perang Dunia Kedua dilakukan oleh sekelompok pasukan kufar. Ketika perang melawan kufar juga isu-isu politik. Barakallahu. Juga aksi-aksi bom bunuh diri ini sempat dilakukan oleh pasukan Jepang pada peristiwa Perang Dunia Kedua. Kalau gak salah ingat, mereka istilahkan dengan sebutan kamikaze. Barakallahu itu. Masyhur itu ketika di Perang Dunia Kedua Jepang yang melakukan tindakan-tindakan semacam ini. Nah, apalagi dikenal dengan pasukan samurainya. Barakallahu itu. Sehingga secara sejarah pelaksanaan aksi-aksi bom bunuh diri ini munculnya dari kalangan non-muslim. Dari orang-orang kafir, bukan dari Islam. Dan rata-rata ketika itu dilakukan dalam kancah pertempuran, peperangan-peperangan yang beraroma politik. Memperebutkan kekuasaan, bukan perang agama. Adapun bom bunuh diri dikaitkan dengan sejarah Islam. Ketika antum kaji-kaji, baca referensi, literatur dan segala macamnya, antum akan mendapati para kelasikum ternyata yang kali pertama melakukan aksi bom bunuh diri ini dan pelakunya dari kalangan muslimin itu ketika peristiwa perang teluk antara Iran dan Irak. Perang Iran-Irak. Di sebelum teluk. Tahun berapa ya Pak? Tahun berapa ini? Tahun 80-an. Perang antara Iran dan Irak. Dan yang melakukannya seorang pemuda Iran. Dia memasang bom di tubuhnya. Kemudian dia meledakkannya di tengah-tengah pasukan Irak. Antum tahu yang namanya Iran, pusat negara Syiah Rafidhah sampai detik ini, barakallahu fikum. Kemudian aksi bom bunuh diri ini menjadi semakin populer ketika dari kalangan pasukan dari partai Hizbullah Lebanon yang melakukannya. Sampai sekarang masih ada ya Ikhwan dari kalangan partai Hizbullah Lebanon. Dan dari penjelasan para ulama kita zaman sekarang ini, barakallahu fikum, Hizbullah yang di Lebanon itu pahamnya adalah paham Rafidhah. Pahamnya paham Rafidhah, Syiah Rafidhah. Semenjak itu populer. Dan semenjak itu pula, barakallahu fikum, cara-cara yang dilakukan oleh mereka ini ditiru oleh sekte Khawarij. Dan dari sekte inilah bom bunuh diri ini semakin masyhur, semakin sering digunakan, akhirnya melekat pada sekte Khawarij. Itu bahasa akidah ya, dari pembahasan namanya Khawarij terkait dengan nama sekarang dari gerakan kaum teroris. Sehingga dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, bom bunuh diri itu melekat pada sekte-sekte yang sesat, sekte radikal dari kalangan Syiah Rafidhah, kemudian dari kalangan Khawarij teroris, para kelompok teroris Khawarij, teroris radikalis ekstremis. Sampai sekarang ini yang melakukannya dan yang memasyhurkannya dari kalangan orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum, yang masyarakat kita dan negara kita menamai mereka dengan kelompok-kelompok teroris. Hingga lekat aksi bom bunuh diri sama dengan aksi teroris. Padahal dalam sejarah Islam yang memulainya adalah kaum Syiah Rafidhah. Bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan dari kalangan orang-orang yang betul-betul berislam dengan benar. Tapi dari kalangan orang-orang yang dipandang sesat secara pemahamannya, barakallahu fikum. Ini secara sejarah. Barakallahu fikum. Yang cukup panjang itu ketika masa lalu itu semuanya dari kalangan orang-orang kufar. Semua berkaitan dengan permasalahan perang-perang untuk memperebutkan yang namanya kekuasaan, barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masalah setelah dalam Islam, dimulai dari perang Iran dan Irak, diteruskan oleh Hizbullah, diteruskan oleh kelompok teroris. Baik, ini sejarahnya, barakallahu fikum. Adapun pandangan Islam terkait dengan aksi-aksi bunuh diri, dari fatwa-fatwa dan penjelasan-penjelasan para ulama kita, para fuqaha kita, yang namanya al-amaliyah, al-intihariyah, aksi-aksi pembunuh diri atau aksi bunuh diri, itu masuk dalam kategori qatlun nafs, bunuh diri. Sehingga dikatakan aksi bunuh diri. Dalam Islam, barakallahu fikum, yang namanya bunuh diri itu hukumnya haram. Dengan nassul Quran, dengan nafs hadis Rasulullah SAW, dan dengan kesepakatan para ulama dan para fuqaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang kepada kalian. Tegas, jangan bunuh diri. Jangan membunuh diri-diri kalian. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan kalian jangan melemparkan diri-diri kalian dalam kehancuran. Tindakan bom bunuh diri berarti melemparkan dirinya pada kematian, pada kehancuran, pada kebinasaan. Masuk dalam larangan tadi, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pernah menceritakan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3463. Kata Rasulullah SAW, kana fi man kana qablakum rajulun fihi syurqun fajazi'a فأخذ سكينا فحز بها يده فما راق الدم حتى مات. Dulu di kalangan umat-umat sebelum kalian dari kalangan Bani Israel, ada seseorang laki-laki yang terluka. Ternyata enggak sabar menghadapi lukanya. Dia pun mengambil sebilah pisau, belati atau parang. Kemudian dia memotong tangannya sehingga darahnya mengucur tidak pernah berhenti hingga dia mati. Melakukan lawan tindakan bunuh diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, batarani 'abdi bi nafsi haramtu 'alaihi al-jannah. Hambaku ini terburu-buru, aku haramkan surga atas dia. Sehingga tindakan bunuh diri membuat pelakunya diharamkan surga atasnya. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam as-sahih juga, barakallahu fikum, terjadi Thank you. yang hebat, yang dahsyat. Maka para sahabat memuji orang tadi. Memuji orang tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar. Orang ini di neraka tempatnya. Kaget ini para sahabat. Orang yang berjihad fi sabilillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Perang dengan perang yang dahsyat, ternyata Rasul mengatakan dia dalam neraka. Maka ada salah seorang barakallahu fikum yang membuntuti orang tadi. Ada salah seorang sahabat yang membuntuti orang tadi. Dilihatin sifat terjang dia. Betul-betul itu orang perang dengan perang yang sangat dahsyat sampai dia penuh dengan luka. Tubuhnya penuh dengan luka. Dia berluka parah. Tersungkur, tidak mampu lagi meneruskan perang. Darah berbusuran, luka di mana-mana. Ternyata orang ini tidak sabar. Merasakan betapa perihnya luka. Dia langsung mengambil belatinya atau parahnya, dia naikkan. Ini awal yang lancip di atas, dia naikkan begini. Kemudian dia angkat badannya dengan tangan yang lain, kemudian dia robohkan badan dia pada belati tadi. Ternyata dia bunuh. Sahabat tadi pun langsung lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, apa sadaqta asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Diceritakan tentang orang tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad yu'ayyidu hadha ad-din fil rajul al-fajir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla terkadang membela agama ini melalui orang-orang yang fasik, yang fajir. Itu orang yang bunuh diri bukan mujahid, bukan mati syahid. Dia orang yang fajir, orang yang fasik, walaupun dia punya andil perang melawan orang-orang jahil. Fajir, fajir. Dalam riwayat yang lain barakallahu fikum dalam Bukhari Muslim dari hadis Thabit Ibnu Dhahhak radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, Allah akan azab dia dengan hal itu di hari kiamat nanti. Kalau dia membunuh dirinya dengan belati, siksa dengan belati. Kalau dia membunuh dirinya dengan gantung diri, ya dengan gantung diri. Kalau dia membunuh dirinya dengan bom, nanti pun juga tidak akan dia azab. Dia berkiamat dengan bom. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, barakallahu fikum. Dan itu menunjukkan penghinaan untuk orang tadi. Amalan dia di dunia diwujudkan di akhirat nanti dalam bentuk celaan kemajuan. Ini semuanya barakallahu fikum beberapa dalil ayat dan hadis yang menegaskan kepada kita ancaman-ancaman bunuh diri, haramnya melakukan tindakan bunuh diri. Para fuqaha kita juga sepakat mengharamkan tindakan bunuh diri ini. Disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Maratibul Ijma' halaman 157. Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyatakan, wattafaqu annahu la yahillu li ahadin ay yaqtula nafsah wa la ay yaqta'a udwan min a'dha'ihi wa la ay yu'lima nafsahu fi ghairi at-tadawi biqad'i al-udw al-alam bi khassah. Para fuqaha semuanya sepakat tidak halal, alias haram. Tidak halal bagi siapapun untuk membunuh dirinya atau memotong anggota tubuhnya atau menyakiti dirinya kecuali untuk berobat. Itu pun dengan memotong bagian tubuh yang sakit saja. Khusus jika akan terpaksa harus diamputasi tangannya, kakinya. itu dikarenakan pengobatan. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh membunuh diri. Tidak boleh memotong anggota tubuhnya. Tidak boleh bahkan menyakiti badannya. Dengan kesepakatan para ulama. Tidak boleh tahu antum ambil pisau dibegini-begini kan kayak orang Syiah gitu ya. Ketika peringatan-peringatan hari Karbala, dibegini kan. Adalah ya, ini haram. Dengan kesepakatan para ulama. Tanya ikhwan. Begitu pula ikhwan abdina azakumullah terkait dengan fatwa-fatwa para ulama kita. Juga demikian ketika ditanyakan kepada mereka tentang aksi-aksi bunuh diri ini tadi. Barakallahu fikum. Mereka semuanya menjawab ini bukan jihad fisabilillah. Tetapi amalan itu amalan yang keliru. Ditanyakan kepada Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, mufti Saudi sebelum ini yang telah wafat rahimahullah. Pertanyaan diajukan, ma hukmu man yulghim nafsahu liyaqtula bidzalika majmu'atan minal yahud? Apa hukumnya seseorang yang meledakkan dirinya dengan tujuan untuk membunuh sejumlah orang-orang Yahudi? Jawabannya beliau, barakallahu fikum, alladzi ara qad nabbahna ghaira marrah anna hadza la yasluh liannahu qatilu nafsihi wallahu yaqul wa la taqtulu anfusakum wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Beliau mengatakan, menurut pandangan saya dan sudah sering saya ingatkan, amalan aksi-aksi itu tidak dibenarkan dikarenakan termasuk bunuh diri. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, kamu jangan membunuh diri kamu. Rasul mengatakan dalam sabdanya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu akan diazab dengannya di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini fatwanya si bin Bas rahimahullah. Di transkrip dari kaset Fatawa ulama fil jihad. Ini juga fatwanya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti Saudi sekarang ini, barakallahu fikum. Ditanyakan kepada beliau juga demikian yang serupa ya ikhwan. Beliau mengatakan, membawakan panjang terkait dengan keutamaan berjihad di sabilillah dari ayat, dari hadis, dari keterangan para ulama, jihad yang fardu ain, yang fardu kifayah. Beliau mengatakan setelah itu, amma ma waqa'a as-su'alu anhu min tariqati qatlin nafsi bainal a'da aw ma asmaytahu bi turuqil intihariyah fa in hadhihi tariqah la a'lamu laha wajhan شرعيا ولا انها من الجهاد في سبيل الله واخشى ان تكون من قتل النفس. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan tadi terkait dengan cara bunuh diri di tengah-tengah musuh, ya, membunuh diri di tengah-tengah musuh atau yang disebut dengan intihariyah, cara semacam ini saya tidak mengetahui ada. Bukan termasuk amalan jihad, termasuk bunuh diri. dikatakan haram. Tindakan-tindakan yang haram barakallahu fikum, termasuk tindakan dosa besar. Barakallahu fikum, termasuk tindakan dosa besar. Apalagi khonantina azzakumullah, tindakan-tindakan pembunuh diri tadi tidak semata-mata membunuh dirinya, tetapi juga membunuh orang lain. Orang lain tadi ada kemungkinan yang dia bunuh itu seorang muslim. Seorang muslim, dia meledakkan di depan kantor polisi, dianya mati. Ada satu orang polisi yang mati, polisinya agama Islam. Maka dia terkena dua larangan, dua keharaman. Larangan atau haramnya membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, larangan membunuh lainnya muslim. Ini lebih keras. Hanya waktu barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban mukina. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasan dia dan neraka jahannam kekal di dalam. Seorang muslim yang baik, maka mungkin dia kafir jika dia kena salah. Ini korbannya non muslim. Bagaimana ya? Para ulama kita yang kibar sudah mengeluarkan penjelasan tindakan-tindakan yang semacam itu dalam pandangan Islam, tindakan yang terkutuk, tindakan yang dikecam dalam Islam. Yang pertama termasuk bunuh diri. Disebutkan tadi beberapa dalil yang menerangkan tentang ini. Dan yang kedua termasuk membunuh jiwa-jiwa yang terjaga dalam Islam. Namanya an-nafsul ma'sumah. Jiwa yang terjaga. Sifatnya ibadur rahman. Sifatnya hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Iyalah. Wala yaqtuluna an-nafsal ladzi harramallahu illa bilhaqq. Orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Namanya an-nafsul muharramah, jiwa yang haram dibunuh, atau dalam bahasa ulama yang lain an-nafsul ma'sumah, jiwa-jiwa yang dijaga yang tidak boleh dibunuh. Diterangkan oleh para ulama kita ya, dalam syariat Islami, an-nafsul ma'sumah, jiwa yang terjaga yang diharamkan dibunuh meliputi empat jenis jiwa. Yang pertama ialah an-nafsul muslimah, jiwa yang muslim, orang yang muslim, walaupun dia limaksiat, walaupun dia orang yang fajir, dia muslim, tidak boleh dibunuh kecuali dengan haknya. Yang kedua kafir zimmi, orang jiwa yang kafir zimmi. Orang kafir zimmi, orang kafir yang tinggal bersama-sama dengan muslimin dalam sebuah wilayah. Tidak boleh. Juga yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang tinggal di negaranya masing-masing namun memiliki perjanjian damai dengan wilayah kaum muslimin, perjanjian ekonomi, politik, budaya, sosial, segala macamnya, pendidikan, olahraga, pertahanan, segala macamnya. seperti yang sekarang ada di dunia ini. Ini kebanyakan muahad. Atau yang keempat, namanya al-kafir mustaqman. Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Turis-turis mancanegara masuk ke wilayah kaum muslimin dengan kita resmi. Entah itu turis, entah itu atlet, entah itu ada event olahraga, event apa, event budaya, al-muhim. Yang masuk ke wilayah muslimin dengan kita resmi. Tiga jenis orang kafir ini termasuk nafsun maksumah, jiwa yang terjaga, tidak boleh dibunuh, bahkan diancam dengan keras dalam Islam. Dalam Sahih Bukhari, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan bi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, meliputi kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustaqman, bukan pada di luar pada saat perjanjiannya, bukan di masa-masa pertama perjanjian, maka sungguh dia telah tidak, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi akan mencium bau surga. Membunuh kafir mu'ahad pada masa-masa damai perjanjian dengan kaum muslim. Barakallahu. Nah, kita mengatakan Perancis negara kafir, tetapi bukan kafir harbi. Kafirnya kafir mu'ahad. Ada perjanjian damai dengan negara-negara muslim yang lainnya. Jika ketika seseorang itu meledakkan dirinya, dia tengah-tengah kerumun dengan orang kafir tadi, berarti dia termasuk membunuh jiwa yang maksumah. Tidak akan mencium bau surga walaupun. Tidak. Walaupun non-muslim, Islam memperhatikan yang namanya kemanusiaan walaupun. Karena ya, sehingga dia terkena haramnya bunuh diri, terkena haramnya membunuh jiwa muslimah, terkena haramnya membunuh jiwa yang maksumah. Ancamannya keras. Barakallahu. Paham ya, ikhwan? Jangan kemudian mengatakan, wah itu pasti pelakunya muslim itu. Muslimin itu memang orang-orang teroris. Ikhwan, Anda salah kaprah memahami Islam. Sedikitpun Islam tidak mengajarkan demikian, barakallahu. Mengecam tindakan teror semacam itu, mengecam tindakan bom-bom bunuh. Apalagi yang dibunuh adalah muslim, apalagi penguasa sendiri. Barakallahu. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka, pengeboman di tempat-tempat kerumunannya orang kafir, di turis-turis, tempat-tempat mereka melancong, mengadakan bom bunuh diri di tempat-tempat pos-pos jaga polisi dan segala macamnya. Itu semua termasuk tindakan yang dicam dalam Islam, dilarang dalam Islam, termasuk bunuh diri, termasuk membunuh muslim, dan termasuk membunuh jiwa yang terjaga. Barakallahu fikum. Semuanya dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Oke, nengok jam dulu. Waktunya kurang setengah jam. Nggak usah panjang-panjang, Evan. Satu pembahasan lagi. Jadi itu yang banyak disebutkan barakallahu fikum oleh mereka-mereka yang melegalkan aksi pembunuh diri dan menamakannya dengan al-amaliyah al-istishhadiyah. Di antaranya ikhwan adalah, dan cukup banyak riwayat ini, di zamannya Rasulullah SAW dan di zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, banyak sesungguhnya peristiwa-peristiwa semacam ini. Banyak dari kalangan muslimin yang melakukan aksi-aksi ini. Di antara riwayatnya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud bin Nahwih wal Hakim, dan dia sahih. Diceritakan oleh Aslam Abu Imran At-Tujibi, menceritakan kami dahulu ada di kota Romawi, di kota Rom, perang melawan Romawi. Tiba-tiba mereka, pasukan Romawi ini, mengeluarkan satu sof besar pasukan Romawi, tentara yang begitu besar, tentara Romawi. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki, satu orang, Tiba-tiba ada satu orang laki-laki barakallahu fikum membawa senjata, dia langsung maju seorang diri di tengah-tengah pasukan Romawi tadi. Dan senjatanya dia perang sendirian. Ini kan besar kemungkinan apa ya, Pak? Hah? Mati. Tapi ada kemungkinan enggak mati, wong dia jagoan. Lagi ya, jagoan satu melawan 1000 juga bakal menang kan gitu ya. Nah, intinya dia perang dengan senjatanya apa? Seorang diri. Melihat pemandangan itu, pasukan muslimin berteriak, Subhanallah, Subhanallah, yulqi biyadihi la tahluka, Subhanallah, ini orang melemparkan dirinya dalam kehancuran. Membawakan ayat lewat. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kehancuran. Muslimin yang ada kala itu memandang tindakan orang tadi keliru. Loh, bahaya ini seorang diri melemparkan dalam kehancuran. Melihat fenomena semacam itu, sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an berdiri tampil ceramah beliau. Dia mengatakan, ya ayyuhannas innakum tata'awwaluna hadhil ayah hadha ta'wil. Wahai segenap kaum muslimin, kalian telah mentakwilkan, menafsirkan ayat ini dengan tafsir semacam ini. Itu keliru. Wa innama unzilat hadhil ayatu fina ma'asharul ansar. Ayat tadi, wala tulku fi aitikum minat tahlukah, turunnya terkait dengan kami, sahabat ansar. Beliau mengatakan, lamma azzallahu al-islam wa kathura nasiru, ketika Allah telah memenangkan Islam dan banyak pembela-pembela Islam, sebagian kami orang-orang Ansar berkata kepada sebagian yang lain bisik-bisik, tidak didengarkan oleh Rasulullah SAW. Bisik-bisiknya Ikhwan mengatakan, harta kita sudah habis, kita berjuang dengan harta yang kita miliki. Sekarang Islam, Allah cahayakan Islam, sudah banyak yang membela Islam. Sekarang waktunya kita memperbaiki dunia kita. Hah? Alangkah baiknya kalau kita beresi harta benda kita, dunia kita, apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah kita keluarkan, apa yang telah habis selama ini, tata kembali maisyahnya, suhulnya, mengembalikan kembali harta kita. Niatan kaum Ansar berhenti memperjuangkan Islam, berhenti untuk membela Islam, sejenak rehat untuk memikirkan dunia mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membantah apa yang kami ucapkan tadi. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Hendaklah kalian berinfak. Lanjut infak nafkah untuk kepentingan fisabilillah, dan kamu jangan lemparkan diri kamu dalam kehancuran. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, fakanat at-tahlukah al-iqamata al-amwali wa islahiha wa tarkan al-husn. Kehancuran yang dimaksudkan ialah ketika kita mengurusi harta benda kita dan meninggalkan jihad. Tidak lagi ikut perang membela kaum muslimin, membela Islam dan muslimin. Itulah kehancuran. Artinya belum mengatakan tindakan orang ini betul, tidak salah, dan bukan melemparkan dalam kehancuran. Yang melemparkan dalam kehancuran tidak mau berkorban membela Islam, malah ngurusi bisnis. Semangat bisnis, ya Allah, berjuang fisabilillah, tidak mau, itu kehancuran. Hah, coba lihat ini. Assalamualaikum. Nyatanya seorang diri itu kan besar kemungkinan dia bakal mati. Nanti gitu ya. Sama dengan amal bunuh diri. Buktinya ada dalam Islam. Bagaimana ya, Pak? Dia kok diem. Gimana cara jawabnya ini, ya, Pak? Dia kok diem. Ayuhannas. Yang lainnya lagi. Ada hadis yang lainnya, ikhwan, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasul dan para sahabatnya sudah berhadapan dengan musuh. Rasul mengatakan, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah kilatan pedang. Semangat itu jihad. Yang namanya pintu surga di bawah kelebatan pedang. Waktu itu ada seorang laki-laki, penampilannya lusuh, ya, raful hai'ah. Dia mengatakan, ya Abu Musa, ini bukan di zamannya Rasul. Abu Musa al-Ash'ari waktu itu bersama dengan muslimin yang lainnya melawan musuh-musuh Islam, jihad. Tapi beliau menyampaikan sabdanya Rasul. Barakallahu fikum. Benar riwayatnya. Ini orang yang lusuh pakaiannya mendatangi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bertanya, ya Abu Musa, anta sami'ta Rasulullah yaqulu hadza? Wahai Abu Musa, apa betul engkau mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Dikatakan, "Na'am." Iya. Maka orang itu pun pulang menuju ke teman-temannya, kepada ashabnya. Faqala, dia mengatakan, "Aqra'u alaikumus salam." Aku mengucapkan salam kepada kalian. Kemudian dia pun mematahkan sarung pedangnya, dibuang sama dia. Dihunuskan pedang. Thumma masha bi sayfihi ila al-'adu. Kemudian dia pun setelah berpisah dengan teman-temannya, salam perpisahan dengan teman-temannya, dilepaskan sarung pedangnya, dipatahkan, buang, diuruskan pedangnya, kemudian dia seorang diri berjalan menuju ke musuh tadi. Fa daraba bihi hatta qutil. Dia pun memerangi musuh dengan pedangnya tadi sampai dia terbunuh. Ah, dalam Sahih Muslim. Para ulama kita punya faedah terkait dengan riwayat ini. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh ketika menyebutkan faedah riwayat ini. Fihi jawazu. Di antaranya konya, hamlil insani wahdahu 'alal kuffar. Diperbolehkan seorang insan sendirian, seorang diri melawan orang-orang kafir. In alima annahum yaqtulunahu fi hamlatihi dzalik. Walaupun dia tahu mereka bakal membunuh dia dalam perlawanannya tadi. Walaisa huwa min ilqa'il yadi latahluka. Tindakan itu bukan termasuk melemparkan jiwa dalam kehancuran. Wa qad fa'alahu katsirun min ashabati wasalaf. Dan sungguh itu tindakan telah dilakukan oleh banyak sahabat dan banyak kaum salaf. Yeji. Ah, kata mereka. Berarti boleh. Itu bukan namanya bunuh diri. Itu namanya amalia istishhadiyah. Jihad. Mencari syahadah. Mencari mati syahid. Ini riwayatnya. Ini contoh para sahabatnya. Ini keterangan para ulamanya. Yehwan. Dan ini betul-betul sebagai sebuah syubhat, sebuah pemahaman yang samar, yang betul-betul mengecohkan banyak kaum muslimin, terutama pemuda pemuda Islam yang punya semangat riuh tinggi dalam berjihad. Tapi salah kata. Nih, dalnya nih. Dan masih banyak lagi, Evan. Riwayat yang lain itu masih banyak, Evan. Yang semisal. Gimana jawabnya, Evan? Jawabannya, barakallahu fikum, riwayat-riwayat yang disebutkan tadi sahih. Sebagiannya dalam Bukhari Muslim, ada yang dalam Sahih Bukhari, ada yang dalam Sahih Muslim, ada yang di luar Bukhari Muslim, dan para ulama mengatakan hukumnya isnadnya sahih. Semuanya sahih. Dilakukan oleh kebanyakan para sahabat, oleh kebanyakan kaum salaf. Disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka, baik mazhab Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi. Betul, tidak salah. Namun ini yang penting ya, Mas. Namunnya ini penting, Mas. Tapi ada tapi. Ketika antum perhatikan riwayat-riwayat tadi dan yang semisal dari riwayat-riwayat tadi, barakallahu fikum, semua hadis-hadis tadi, barakallahu fikum, semuanya babnya ketika sedang berjihad di sabilillah. Paham tuh? Maqamnya maqamul jihad di sabilillah. Ketika sedang berjihad dengan jihad yang syar'i. Paham tuh? Dua. Disebutkan oleh para ulama kita barakallahu fikum, itu diperbolehkan, diperbolehkan ketika di dalamnya ada kemaslahatan besar untuk Islam dan muslimin. Betul-betul mematahkan kekuatan kufar. Jadi ada efeknya. Bunuh diri efek. Gitu ya. Ada efeknya. Efek selewat. Barakallahu fikum. Paham ya? Dan akan lebih bagus lagi ketika itu semuanya dengan instruksi penguasa. Artinya panglima perangnya. Antum perhatikan baik-baik ya, ikhwan. Jawaban yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ketika beliau berbicara masalah ini. Disebutkan di dalam sebuah risalah namanya Al-Amaliyat Al-Ijtihadiyah fil Mizan al-Fiqhi. Beliau mengatakan, saya sebutkan lafaz fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya sengaja membawakan fatwa ini dikarenakan tersebar luas di kalangan pemuda-pemuda Islam. Katanya Syekh Al-Albani membolehkan aksi bunuh diri. Itu bahaya ya. Beliau mengatakan ya. Kata beliau rahimahullah, al-amaliyat al-intihariyah allati taqa'ul yawm ana aqulu fi mithliha tajuz wa la tajuz. Aksi-aksi bom bunuh diri yang terjadi pada hari-hari ini, kata beliau, saya pribadi mengatakan tentang kasus ini kadang boleh, kadang tak boleh. Tajuz wa la tajuz, boleh dan tak boleh. Tolong ya, ini jawabannya Syekh Al-Albani. Jangan menukil yang enggak-enggak dari beliau. Boleh dan enggak boleh. Beliau mengatakan, wa tafsilu hadzal kalamil mutanaqidh zahira. Adapun perincian, penjelasan, ucapan saya yang nampaknya kontradiksi ini, kok mengatakan boleh enggak boleh? Iyalah. Annaha tajuzu. Ini syaratnya. Annaha tajuzu. Fil nizamil islami fil jihadil islami alladhi yaqumu ala ahkamil islam. Ini aksi diperbolehkan dalam aturan Islam, dalam amalan jihad Islam yang tegak di atas hukum-hukum Islam. Jelas? Jelas. Makomnya bukan makom swasta. Pribadi-pribadi muslimin tahu-tahu pembunuh diri bom begitu. Tapi ini terkait dengan amalan jihad. Ketika terjadi sebuah amalan jihad sesuai dengan hukum-hukum syariatnya, ketentuan-ketentuannya dinyatakan syar'i. Di antaranya berjihad dengan bendera penguasa, dipimpin oleh pihak penguasa. Agar saya ikhwan, bukan swasta. Gitu ya. Yang dilawan kafir harbi, bukan zimmi, bukan mu'ahad, bukan mustakman. Al-Muhim semua terpenuhi. Sedang ada amaran jihad. Saat itulah Anda bisa mengamalkan praktek tadi. Datang ke panglima perang penguasa. Penguasa, mohon izin. Saya mau maju ke musuh itu. Saya mau meledakkan. Meledakkan tempat-tempat gudang senjata mereka. Saya sendiri, dan kalau ada yang menemani silakan. Saya siap mati. Front jihad. Dalam front jihad. Silakan. Yang berikutnya ya, dengan nizam jihad. Nah kemudian secara konyol tiba-tiba meletakkan bom di dirinya. Tahu-tahu blum. Belum sampai tempatnya sudah meledak. Mengecut. Tetapi ada usaha dulu. Dengan apa namanya apa ya kan bahasanya ya kan kalau perang itu dengan taktik, dengan apa namanya strategi, mau taktik main bola aja. Strategi dan segala macamnya diatur, dia melihat situasi yang ada, lokasinya sebelah mana, jalurnya dan segala macamnya, tempat-tempat yang sepi, yang dijaga, berapa yang jaga, itu kan bisa dipelajari. Iya, bisa. Jadi ini langsung jiwa perangnya kamu tuh maju. Atau persiapkan. Ini perlunya pistol satu sini. Peluru sebelah sini, laras panjang, belati, apa segala macamnya, granat. Siap perang, walaupun seorang diri, walaupun mungkin nanti bakal mati. Kan gitu. Dan yang dihantam tempat-tempat yang membuat lemahnya musuh-musuh Islam, maka besar kaum muslim. Yang dikasihkan ada beberapa lokasi, itu semuanya adalah tempat-tempat gudang senjatanya orang Mekah. Melinap dia. Dalam pembahasan demikian ya nggak mungkin pakai jubah ya kan? Ya langsung loreng. Nah kan gitu ya. Robot semuanya namanya juga apa namanya taktik strategi. Melinap. Sudah membaca yang langsung. Dilumpuhkan. Ya ini pasangi semua bom waktunya. Satunya lagi. Barakallahu fikum. Lumpuhkan. Sampai semuanya terpasang semuanya, langsung dia lari. Mungkin ada ketahuan sama mereka. Akhirnya kontak senjata. Terselit langsung atau perang sama mereka. Kamu serang diri, mereka sebenarnya banyak. Atau mundur, dikarenakan tinggal waktu sekitar 1 menit lagi. Meledak semua yang ada ini. Atau sampai perang mundur pelan-pelan. Mungkin atau mati ketika itu. Tertembak sama mereka. Atau mungkin atau malah selamat. Dikarenakan menggunakan strategi, menggunakan taktik perang. Atau berhasil mundur, lari, blem. Yang blem bukan antumnya, tapi tempat-tempat gudang senjatanya. Wah, blem, heboh dikiranya siapa? Semuanya hancur berantakan. Musuh lampu langsung. Langsung keok secara psikologis. Wah, gudang senjata kami. Dipikir satu kok, lu, ternyata semua kena. Dengan satu orang. Itu yang syar'i. Walaupun nanti kamu bakal mati. Namanya kan orang perhitungan, ternyata salah perhitungan. Kan gitu ya. Baru satu tempat dipasang, yang berikutnya sudah ketahuan, perang, atau kewalahan, ketebak, atau mati. Ada masalah. Itu termasuk syahid, istilah. Itu yang dikatakan, boleh. Sehingga ada ketentuan bolehnya. Satu, itu dalam front jihad yang syar'i. Dua, dengan taktik perang yang jitu sesuai dengan kemampuan kamu. Tiga, membawa kemaslahatan besar untuk kaum muslimin. Empat, melemahkan kekuatan kufar. Bagus, izin pemerintah kamu. Itu yang boleh. Belum mengatakan selain itu. Masih ucapannya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, amma ayya'tiya wahidun minal junud kama yaf'aluna al-yawm aw min ghairil junud wa yantahiru fi sabili qatl isnain thalatha arba' minal kufar fahada la yajuz li'annahu tasarrufun shakhsi laysa fatiran an amiril jaysh wa hadha at-tafsil huwa ma'na qawlina yajuz wa la yajuz. Adapun satu orang dari prajurit dari tentara atau ya bukan tentara orang. Kemudian dia meledakkan dirinya membunuh 2, 3, 4 orang kafir, ini tidak boleh kata dia. Itu tidak boleh, 2, 3, 4 tidak efek. Itu tidak boleh kata beliau. Sebab itu merupakan tindakan dia pribadi, bukan instruksi panglima perang. Barulah itu. Rincian inilah yang saya maksudkan dengan ucapan saya boleh dan tidak boleh. Sehingga ada kalanya boleh, ada kalanya tidak. Sekarang saya mau tanya, yang terjadi sekarang ini yang dilakukan oleh kaum teroris dan segala macamnya, ya, melaksanakan aksi-aksi pembunuh diri, yang mana ini? Yang yajuz apa yang layajuz? Yang boleh apa yang tidak boleh? Jawabannya Naam. Yakin dengan seyakin-yakinnya tidak boleh. Satu, dikarenakan bukan front jihad. Jihad yang mereka lakukan tidak sah. Dikarenakan tidak dengan bendera penguasa. Bukan dengan pemerintah. Tidak dengan izin pemerintah. Dua, dikarenakan yang mereka lawan bukan kafir harbi. Tapi yang mereka bunuh itu pak polisi muslim. Atau yang mereka bunuh adalah orang kafir zimmi atau kafir utaman atau yang semisalnya. Namanya nafsun maksumah. Paham tuh? Bukan amalan jihad. Dua, barakallahu fikum. Tindakan mereka tadi gak ngesek. Siapa ya? Gak ngesek. Ya kan, misalkan dia meledakkan sebuah truk, dem, yang mati 80 orang. Berapa kan kemarin terakhir? Hah? Sampai berapa? 120-an. Hah? Mati. Gak ngefek. Merekanya masih saja. Kekuatannya masih besar, masih banyak, gak ngefek. Tapi justru membawa madarat bagi Islam wal Muslim. Islam tercoreng-moreng, dikatakan agama teroris, agama radikal, dan segala macamnya. Kekuatan mereka masih menjadi-jadi bahkan. Karena ya, dan yang terbunuh orang-orang yang gak berdosa. Ya, yang berbuat dosa sih maksudnya, jiwanya bukan jiwa yang terjaga. Gitu, ya. Orang yang bukan orang yang harus kamu hajar. Jangankan seandainya kamu berhasil membunuh 80 orang prajurit perang mereka saja. Gak ngefek. Paham Evan? Sehingga dengan ini semua Evan katakan tidak diperbolehkan. Bukan termasuk amalia istisadiyah. Tapi yang benar termasuk amalia intihariyah. Bom bunuh diri. Beda dengan yang diamalkan dulu kaum salaf. Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau dahulu sedang berjihad bersama Rasul, bersama dengan panglima perang, sudah berjihad melawan orang kafir dan dengan taktik perang, dengan strategi perang. Jadi enggak langsung Allahu Akbar. Mati itu konyol. Tapi dengan pedangnya, perang dia sekuat tenaga, tantang bunuh, bunuh. Oh, banyak yang mati. Oh, sampai ketakutan orang kafir. Satu orang saja bisa memporak-porandakan satu pasukan kafir. Ya bagaimana 1000 orang? Wah, bisa. Apa urusannya ini? Sehingga mereka mundur ketakutan. Dan dalam front jihad. Bismillah. Baik dong. Ini yang kita harus pahami baik-baik. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan dari penelitian yang ada, tidaklah ada seseorang tokoh dari tokoh-tokoh Islam yang membolehkan aksi-aksi semacam itu di zaman sekarang, melainkan orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada pemahaman Khawarij. Barakallahu. Adapun dari para ulama kita memerinci yang menukil dari para ulama kita dengan keterangan yang mutlak, dia salah. Menukil dari Syekh Utsaimin dengan bahasa mutlak, salah. Karena Syekh Utsaimin membawakan persyaratan sama dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Menukil dari Syekh Al-Albani jelas salah. Dikarenakan beliau dengan tegas bahasanya. Ini yang boleh, ini yang tidak. Yang tidak boleh. Barakallahu'alaikum Allah Ta'ala. Lamu bistawa. Jam 5 kurang 10 menit. Gitu ya. Ya ikhwan. Difahami insyaAllah ya. Difahami. Barakallahu'alaikum.